وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحسن ما حسن الشعر. Yang namanya hal yang baik adalah apa yang dinilai baik oleh syariat. Ikhwan. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala la kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalu khuffi awla bil-nasi min a'lahu. Faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu ala zahiri khuffaihi. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قبل الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن معاذة العدوية قالت: إن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقال: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. فهذه آثار سلفية من صحابة أجلاء تبين المنهج الصحيح. أجلاء. فهذه آثار سلفية من صحابة أجلاء تبين المنهج الصحيح في تلقي الشرع، وأنه لا مجال لتحسين الأقل فيه أو لتزيين الرأي به، وأن مورد ذلك كله النصوص الشرعية. إذ لا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع، فالأكل لا يحسن ولا يقبح، وإنما يقول بتحسين الأكل والتكبيه أهل الضلال. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil bahasanya agama ini tidak dibangun di atas logika. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, seandainya agama itu bira'i, dasarnya adalah ra'yu, logika, tentu bagian bawah sepatu itulah yang lebih berhak, lebih layak diusap daripada bagian atas. Akan tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dua sepatunya. Dikenal oleh Imam Abu Dawud, Baihaqi dan yang lainnya. Disahkan oleh Ibnu Hajar di At-Talhis Al-Habir. Demikian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tatkala anqal, beliau mengatakan lamat tatkala qabala al-hajar al-aswad, mencium hajar aswad yang dianjurkan ketika seorang itu tawaf. Sambil tawaf, Umar mengatakan, ini sini aku, sungguh aku tahu bahasa engkau batu biasa, la tadur, tidak bisa memberikan madarat, tidak pula memberi manfaat. Andai tidak karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari seorang muridnya Aisyah, Mu'adah Al-Adawiyah, dia mengatakan ada seorang perempuan berkata kepada Aisyah, apakah mencukupi salah satu kami salatnya tidak tahurat jika dia telah bersuci. Apakah salat yang dilakukan setelah menunggu bersuci itu adalah sholat yang sah, sholat yang mencukupi? Kalimatnya diucapkan dengan nada mempertanyakan nah, ada nada seakan-akan orang ini pinginnya ketika haid juga wanita itu tetap sholat. Masa setelah suci baru kemudian sholat? Dan ini adalah fikihnya khawarij. Di antara fikihnya khawarij masa silam adalah orang yang haid sekalipun tetap sholat. Maka Aisyah berkomentar, ahururiyatun anti, apakah engkau seorang khawarij yang mengatakan demikian? Maka kemudian beliau berdalil, dulu kami mengalami haid di masa Nabi SAW dan Nabi tidak memerintahkannya, tidak memerintahkan sholat ketika haid. Atau Aisyah mengatakan, dan kami pun tidak melakukannya, yaitu tidak melakukan sholat dalam kondisi haid. Maka dalil tidak adanya sholat ketika haid adalah itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah asar nahi wa khatriyat salafiyah dari para ulama salaf, yaitu dari sahabat yang mulia. Yang pertama tadi dari Ali, yang kedua dari Umar, yang ketiga dari Aisyah. Tubain menjelaskan al-manhaj as-sahih, metodologi yang tepat fi talaqqi syar'i dalam menerima syariat. Dan sesungguhnya tidak ada ruang li tahsinil aqli fihi. Tahsin al-aqli itu maksudnya nilai baik dan buruk itu dinilai oleh akal. Akal itu tidak bisa menentukan baik dan buruk. Aulit tazyini ra'yi bihi, atau menentukan indah dan tidak dengan logika. Wa ana murid dzalika, dan sumber itu semua baik dan buruk adalah an-nusus syar'iyyah dari dalil syar'i. Itlah hasana ila mahasanul syar'u, karena tidak ada yang baik kecuali yang dinilai baik oleh syariat. Walakobiha ila makobahu syar'u, dan tidak ada keburukan kecuali yang dinilai buruk oleh syariat. Fal aqlu ya la yuhassinu wa la yuqabbilu, maka akal itu tidak bisa punya kewenangan untuk menilai baik dan menilai buruk. Wa inna ma yaqulu bi tahsinil aqli wa taqbihi, dan yang berpendapat bahwasanya akal itu bisa menilai baik dan buruk adalah ahlu dalal, orang yang sesat, yaitu Mu'tazilah. Di antara akidah Mu'tazilah, akal itu bisa menentukan nilai baik dan buruk. Nilai baik dan buruk bisa ditentukan oleh akal. Oleh karena itu ahlul fatrah, oleh karena itu orang-orang yang tidak menerima dakwah lalu berbuat maksiat, maka mereka ini tetap mendapatkan dosa dan mendapatkan hukuman. Demikian kata Mu'tazilah, dengan alasan karena manusia punya akal, yang dengan akal itu dia bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Maka ketika dia melanggar keburukan dan dia tidak mengerjakan kebaikan, meskipun Rasul belum ada, dakwah tidak sampai pada dia, dia tetap berdosa. Lihat footnote. Ini diambil dari kata-kata dari fatwanya, kata-kata Imam Syatibi. Wa fi hadzal mabhas tafsilun akhar mutawwal, dan dalam pembahasan ini, itu pembahasan masalah tahsin wa taqbih, ada tafsil rincian akhar yang lain mutawwal yang panjang, bisa dilihat di kitabnya Ibn Al-Qayyim Madrijus Salikin dan kitabnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah An-Nubuwat, untuk bicara tentang masalah kenabian. Nah, kebalikan dari Mu'tazilah dalam masalah tahsin wa taqbih adalah Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah itu kebalikan Mu'tazilah sempurna 180 derajat. Mereka mengatakan maksudnya akal tidak bisa menilai baik dan buruk sama sekali. Nilai baik dan buruk itu murni wahyu. jika tidak ada wahyu, maka orang itu enggak tahu sama sekali mana yang dengan cuma dengan modal akalnya tidak tahu sama sekali mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan sikap ahlu sunnah dalam hal ini adalah wasat, pertengahan di antara mereka. Bahasa akal itu mungkin untuk mengetahui baik dan buruk. Seandainya tidak ada wahyu, boleh jadi akal itu sudah beranggapan orang yang tidak tahu agama dolim itu buruk, menindas hak orang lain itu satu hal yang buruk, membunuh orang itu tidak baik. Orang yang akalnya orang yang enggak kenal agama pun sudah bisa menilai itu sebuah keburukan. Sehingga akal itu ya ada, bisa menilai baik dan buruk meskipun tidak detail, tidak tafsil. Cuma semacam itu, cuma masak mencuri itu buruk, membunuh orang tanpa sebab itu buruk. Cuma seperti itu, namun enggak bisa memberikan rincian yang lebih detail. Bagaimana cara beribadah, hal-hal yang baik untuk beribadah, gunakan beribadah pada Allah, akan enggak tahu sama sekali. Maka tahsin dan takbih itu kalau penjelasan rincinya itu bisa dengan sa'i dan bisa dengan akal, meskipun akal itu terbatas sehingga perlu adanya penjelasan syariat untuk memperjelasnya. Itu tafsirnya seperti itu. Berkata Al-Alama Abu Syama Al-Maqdisi dalam Al-Ba'is. Qala Al-Alama Abu Syama Al-Maqdisi fi Al-Ba'is, "Al-wajib 'ala al-alim fi ma yaridu 'alayhi min al-waqa'i wa ma yus'alu 'anhu min al-shara'i, ar-ruju' ila ma dalla 'alayhi kitabullah al-munazzal wa ma saha 'an nabiyhi as-sadiq al-mursal وما كان عليه أصحابه ومن بعده من الصدر الأول فما وافق ذلك أذن فيه وأمر وما خالفه نهى عنه وزجر فيكون بذلك قد آمن واتبع ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع. قلت قوله ومن استحسن فقد شرع أصل مهم في هذا المبحث وهي كلمة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نقلها عنه أئمة مذهبه وعلمائه نقله عنه أئمة مذهبه وعلمائه منهم الغزالي في المنخول والمحل في جمع الجوامع وغيرهما. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إنما الاستحسان تلذذ وفي كتابه الأم فصل ماتع بعنوان إبطال الاستحسان. فالواجب maka kewajiban على العالم seorang yang berilmu seorang ulama فيما يرد عليه من الوقائع وقائع bagi peristiwa yang datang kepadanya ditanyakan padanya apa hukumnya wa ma yus'alu anhu dan apa yang ditanyakan kepadanya menasara'i berkaitan dengan berbagai syariat adalah rujuk kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Kitabullah Al-Munazzal yang diturunkan dan kembali kepada hadis yang sahih dari Nabi SAW, as-sadiq yang jujur, Al-Mursal yang diutus dan apa yang menjadi pegangan para sahabat dan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat dan orang-orang setelah mereka menasara'i awal dari generasi pertama. Fa mawafaqa dzalika maka yang sesuai dengan itu sesuai dengan Quran, Sunnah atau manhajus salaf. Salam. Apa yang jadi pegangan para salaf? Adzina fi, maka tidaklah dia izinkan, wa amar, dan dia perintahkan. Wa makhalafahu, dan apa yang menyelisihi Quran Sunnah. Dan juga ma'alih salaf. Naha anhu wa zajar, maka adalah dia melarangnya, wa zajar dan melarangnya. Bedanya naha sama zajar cuma naha itu, zajar itu larangan yang keras. Faya kunu bidzalika qad amana wa taba'a, maka dengan itu maka ulama tadi telah beriman dan beritiba' wa la yastahsin, dan tidak menganggap baik berbagai hal dengan semata-mata logikanya. Dan beliau katakan fa inna man istahsana faqad syaa'a. Antara siapa menganggap sesuatu tanpa landasan faqad syaa'a, maka dia telah syaa'a. Apa makna syaa'a? Lihat footnote. Bitakhfifi ra', syara'a ini ra'nya tanpa tasdid. La tasdid. Jadi dibaca syara'a bukan syara'a. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Iraqi, sebagaimana dalam nukilannya Al-Attar dalam Hasiyah Jam'ul Jawami. Imam Syaukani dalam Irsadul Fuhul, usul fikihnya Syaukani, namanya Irsadul Fuhul, menukil perkataan Ruwayani yang menjelaskan, fi syarhnya menjelaskan yang dimaksud syara'. Maknahu, kata Ruwayani, makna syara'a annahu yansibu min jihati nafsi syar'an ghairu syar'i. Artinya dia telah menetapkan min jihati nafsi dari dirinya sendiri syar'an satu aturan ghairu syar'i yang bukan aturan. Aku katakan manistah sana faqad syara'a adalah aslul mumimin, satu kaedah yang sangat penting di hadal mabahas dalam pembahasan ini, pembahasan masalah bid'ah. Waya kalimatun masyuratun, dan ada satu kata-kata yang terkenal dari Imam Syafi'i. Buktinya dinukil dari Imam Syafi'i oleh para imam mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i, macam al-imam Abu Hamid al-Ghazali di kitab fikih beliau namanya al-Mankhul, kitab usul fikih beliau namanya al-Mankhul. Imam al-Ghazali punya dua kitab usul fikih yang terkenal, Al-Mankhul sama satu lagi namanya Al-Mustashfa Pilihan. Mustashfa. Demikian juga pakai shot ya. Mustashfa Al-Mahalli, Jamaluddin Al-Mahalli. Ada kitab namanya Jalalain. Ada kitab namanya Tafsir Jalalain, karena dia ditulis oleh dua orang yang bernama Jalaluddin, bergelar Jalaluddin, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli, dua-duanya bermadzhab Syafi'i. Ya, sini itu ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, namun tidak selesai, keburu beliau meninggal, terus dilanjutkan oleh Suyuti dengan metode penafsiran yang sama. Ya, kemudian karya dua ulama ini disebut dengan Jalalain, dua jalal. Salah satu ini Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam kitabnya Jam'ul Jawami dan yang lainnya. Dan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i, innamal istihsanu taladzudun. Sesungguhnya istihsan menganggap baik sesuatu tanpa dalil itu adalah taladzudun, mencari kenikmatan. Dan dalam kitab beliau, kitab fikihnya Imam Syafi'i yaitu Al-Umm Faslun Mati, terdapat satu bab yang sangat menyenangkan, sangat bagus. Judulnya Ibtalul Istihsa, batilnya istihsa. Lihat footnote 1. Ta'rifu bihada suwaba wa sihata mayungkalu an hadal imami min taksimil bid'ati kama fi manaqib al-Syafi'i lil Baihaqi wa hilyatil awliya di Abi Nu'aim. Engkau tahu dengan ini benarnya dan sahnya apa yang dimikul dari imam ini yang membagi bid'ah, min taksimil bid'ah, yang membagi bid'ah jadi dua. Bagaimana riwayatnya ada di mana Abu Syafi'i ya, Syafi'i bin Hatib dan Hayat al-Awliya, Syafi'i Abu Nu'aim al-Asbahani. Ilman, namun perlu diketahui bahasa dalam sanadnya banyak rawi-rawi yang majhul. Jadi ada satu riwayat yang menyatakan bahasanya Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua macam. Ini salah satu sandaran orang yang membagi bid'ah dengan adanya bid'ah hasanah. Sebenarnya ini dan perkataan Imam Syafi'i ini dijawab dengan beberapa jawaban. Salah satunya sanadnya ke Imam Syafi'i itu lemah. Seandainya sahih sekalipun, maka maknanya adalah bid'ah secara kita dan bid'ah secara bahasa. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum Al-Hikam. Wahuna bayanun lil ma'na sahih li hadithin وأثرين يستدل بها البعض على تحسين البدع. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قالوا: قد سمى الشارع بدعة الهدى سنة ووعد فاعلها أجرا فقال وأوردوه. فالجواب ما قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام مختصرا ليس المراد بالحديث الاستثناء بمعنى الاختراع وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية وذلك لوجهين أحدهما أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضرة بل كلهم من مضرة. فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحصر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة Wahuna dan di sini ada bayan penjelasan untuk makna yang benar untuk sebuah hadis dan dua asal. Yastadilu biha al-ba'du yang digunakan oleh sebagian orang untuk menganggap adanya bid'ah yang baik. Yang pertama adalah hadis mansana sunatan hatanatan. Siapa yang merintis kebiasaan yang baik maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka syai'an sedikit pun. Mereka mengatakan apa yang dimaksudkan Muhammad Alwi Al-Maliki di bukunya Muridur Rawi dan Al-Humari dalam Itqanus Sun'ah. Waktu sama syari' dan syari'at telah menyebut bid'ah yang sesuai dengan petunjuk itu sunnah dan menjanjikan pelakunya dengan pahala. Fakal. Maka mereka mengatakan wa aradu, yaitu mereka mendatangkan atau menyebutkan hadis tadi. Maka jawabannya adalah pertanyaan Imam Syatibi dalam Al-I'tisam dinukil oleh Sa'ali dengan muhtasaran secara singkat. Laisal murad bil hadis, bukanlah yang dimaksud dengan hadis al-istinan, merintis sunnah, merintis kebiasaan apa adalah ikhtira, mengadakan. Ada perbedaan antara istinan dan ikhtira. Yang dimaksud istinan adalah al-murad bihi, yang dimaksud dengannya adalah mengamalkan sesuatu yang sudah jelas sunnahnya dari Nabi SAW. Demikian maknanya dengan dua alasan liwajahain. Ada dua alasan. Yang pertama melihat sababul wurudnya, itu sebab yang datang karenanya hadis tadi adalah sedekah yang disyariatkan. Buktinya adalah apa yang terdapat dalam sahih, yaitu maksudnya sahih Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah yang mengatakan kami di dekat Rasulullah SAW di awal siang, lalu datanglah sekelompok orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, mujtabi anima. Maksudnya lihat footnote 3. Labisi uzurin mukhattatin min sufit. Yang dimaksud mujtabi itu adalah memakai sarung. Jadi cuma sama pakaiannya itu cuma untuk setengah badan ke bawah. Setengah badan cuma bersarung, bertelanjang dada. Maka berarti uratun di situ bukan telanjang, karena dia mereka pakai mujtabi anima. Maksudnya uratun itu adalah telanjang dada. Telanjang dada karena buktinya mereka mujtabi anima. Mereka bersarung dengan anima. Apa itu anima? Mukhattatan minas suf, kain sarung mukhattat yang bergaris-garis, min suf dari wal. Atau aba'i itu footnote 4 jamak dari aba'ah, atau memakai abaya. Jenis pakaiannya orang Arab. Mutaqallidus suyufi dan menenteng pedang. Di pinggang mereka, di pinggang itu ada pedangnya. Itu mutaqallidus suyuf. Mayoritas mereka dari mudhar, bahkan semua mereka adalah dari suku mudhar. Fata ma'ara lihat footnote ayat taghayyara, berubah roman muka Rasulullah SAW lima ro'a karena Nabi melihat di minafakoh kesusahan mereka mereka ini, kemiskinan mereka mereka ini. Fadha khalasumma khawaja, maka Nabi masuk ke rumah kemudian keluar. Lalu memerintahkan Bilal untuk beradzan, maka Bilal pun beradzan dan beriqamah. Lalu Nabi sholat. Summa khotbah, kemudian Nabi berkhutbah. Isi khutbahnya beliau membaca dua ayat. Yang pertama surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian wal ayat allati fil hasr, dan ayat di surat Al-Hasr. Ittaqullaha wa tanzuruna summa qadamat lighad. Bertakwalah pada Allah danlah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan, maka damat apa yang telah dia lakukan lighad untuk masa depan. Dan bertakwalah pada Allah. Agar beliau jelaskan yang dimaksud ayat adalah tasaddaqa rajulun, adalah seorang itu mau bersedekah dengan dinarnya, dengan pakai dirham, pakai kain, atau satu sok gandum, satu sok kurma. Sampai beliau mengatakan bentuk bertakwa kepada Allah adalah bersedekah meskipun dengan setengah kurma. Kurma dibilang jadi dua setengahnya. Oke. Qala baca Rasulul Mil Ansari bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha barqat adzab. Qala thumma tataka annasu hatta ra'aitu kumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min usurihim shay'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'un wa ta'ammalu aina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan tajidu dhalika fi man amila bi muqtadhal madhkuri ala adlahi ma yaqdiru alaihi hatta bitilka surati fa fataha bi sababihi babu sadaqati alwajhil adlahi fa surra rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qala man sanna fil islami sunnatan hasanatan ahadith fadalla ala anna sunnata hahuna mithlu ma fa'ala dhalika sahabiyyu wa huwa al-amalu bima thabata qawluhu sunnatan fa dhahara anna sunnata al-hasanata laysat bimubtada'atin bimubtada'atin wasmu dhalika fil hadithi zahirun bi annahu lama hasso ala sadaqati awalan thumma ja'a dhalika al-ansariyu bima ja'a bihi fangsala ba'dahul ata'u ilal kifayati wa ka'annaha kanat sunnatan ayqadoha radiyallahu ta'ala anhu bifi'lihi falaysa ma'nahu man ikhtara'a sunnatan wabtada'aha walam takun sabitatan. Maka datanglah seorang laki-laki dari Ansar bisuratin dengan membawa kantong uang kadat yang hampir-hampir tangannya itu tak jizu'an, tidak kuat membawanya karena banyaknya uang yang ada di dalamnya. Bahkan kot ada dia tidak mampu, tidak kuat membawa kantong uang tersebut. Kalau kemudian kata rawi summa tataba'a nasu, kemudian manusia pun mengikutinya, sehingga aku melihat kumaini dua tumpuk, ayat surat 1 wawal azim min kuli syek, itu tumpuan besar dari segala sesuatu, dua tumpuk besar min to'am berupa makanan dan pakaian. Sampai sehingga aku melihat Rasulullah SAW yatahallal, maknanya yastaniru, wajahnya itu bersinar farohan karena gembira, wasuron dan gembira. Ka'annahu seakan-akan wajah Nabi itu mudhabatun, disepuh emas. Lihat footnote ka'annahu fiddatun mudhhabatun, seakan-akan wajah Nabi itu adalah perak yang disepuh dengan emas. Li husni wajhihi wa israfihi, karena betapa bagusnya wajahnya dan betapa cemerlangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang merintis dalam Islam, sunnah yang baik, maka untuknya pahalanya dan pahala orang melakukannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala mereka syai'un sedikit pun. Dan siapa yang merintis sunnah dalam Islam, sunnah yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, minta di minrairi tanpa mengurangi dosa-dosa mereka syai'un sedikit. Maka renungkanlah ayat apalah dimana Rasulullah SAW mengatakan mansana sunatan hasanatan, tajidu zalika, kau dapatkan hal itu adalah untuk orang yang beramal bimuktadal mazkur ala abdulimah yaktiru alaihi, sesuai dengan mazkur apa yang telah disebutkan oleh Nabi, sedekah min dinarihi min dirhamihi ala abdulimah yaktiru alaihi, dalam bentuk maksimal yang mungkin mampu dia lakukan, hatta bitilkal surah, sampai-sampai dengan kantong uang itu. Maka terbukalah dengan sebab perilaku orang ini pintu sedekah dalam bentuk yang lebih luas, yang lebih hebat. Fasurah Rasulullah, maka Rasul pun gembira sehingga dia mengatakan man sana fil Islam sunatan hasanah. Padahal maka keterangan ini menunjukkan bahasa yang dimaksud sunnah dalam man sana fil Islam sunnah hasanah ada semisal apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, yaitu beramal bima sahabata dengan sesuatu yang sudah jelas statusnya sunatan sebagai sunnah Nabi, ajaran Nabi. Maka zahara jelaslah bahasanya sunnah hasanah itu bukan bid'ah. Wawajud zalika, dan sisi pendalilan untuk hal itu berdasarkan hadis dhahirun adalah satu hal yang jelas. Karena Nabi SAW ketika hadda mendorong, memotivasi untuk bersedekah awalan pada pertama kalinya, kemudian datanglah seorang sahabat Ansor tersebut dengan apa yang dia bawa, san salah ba'dahu, maka terkumpulah setelah dia al-ata sebagai pemberian ilal kifayah, sampai derajat mencukupi kebutuhan banyak orang yang susah tadi. Maka annaha, maka seakan-akan perilaku Ansor itu ada sebuah sunnah yang dihidupkan oleh beliau bifi'li dengan perbuatannya. Sehingga kesimpulannya bukanlah makna hadis, siapa yang mengada-ada suatu sunnah, suatu kebiasaan dan mengada-adakannya, walam takun sabitatan, padahal tidak ada ajarannya. ونحو هذا الحديث في رفائه بما ابن المبارك مما يوده مأنه أن زيفة رجى الله وهو قال قام سائل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستنى به فهو أجره ومثل أجور من تبعه غير muntakisin gaira muntakisin min ujurihim si'a wa manistanna sarran fastunna bihi falaihi wizruhu wa mislu awzari man tabi'aku gaira muntakisin min awzarihim. Faizan qawlu man sanna sunatan ma'nahu man amila bisunnatin la man ihtara'a sunatan. والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سنى سنة حسنة ومن سنى سنة سيئة لا يمكن حمله على الاقتراء من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا man illa min illa min illa min jihadi syar'i li'anna tahsina wa takbiha muqtasun bi syar'i la madkhala lil akli fihi wa huwa mazhabu jama'ati ahli sunnati wa innama yaqulu bihil mubtadi'atu a'ni at-tahsina wa takbiha bil akli falazima an takuna sunnatu fil hadisi imma hasanatan fi syar'i wa imma qabihatan bi syar'i fala yasduku illa ala misli sadaqati al-maskurati wa ma asbaha minna sunani al-masruati wa tabaqa sunnatu asiyyatu munazzilatan ala al-ma'asi alati sabata bi syar'i kaunuha ma'asiya kalqotli al-munabbahi alaihi fi hadisi ibni Adam laisa qala alaihi salam li'annahu awwalu man sanna al-qatla wa ala al-bid'i li'annahu qad sabata jazamuha wa nahyu anha bi syar'i. Wa nahwu hadha al-hadis, dan semisal dengan hadis tadi, itu hadisnya Jarir tadi, adalah hadis yang terdapat dalam kitab Raqa'iq karyanya Ibnu Mubarak. Lihat footnote 2, wawa sahih, dan itu adalah hadis yang sahih. Lihat takhidnya secara rinci dengan sawahidnya dalam kitab takhid Musnad Ahmad karyanya Syekh Ali Al-Halabi Al-Imam di takhid hadis Musnad Al-Imam, penyempurnaan untuk takhid hadis-hadis Musnad Imam Ahmad. Semoga Allah mudahkan untuk selesainya. Nah, ketika kitab ini ditulis itu belum selesai. Di sini dikatakan al-itmam karena takhid, karena Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad kan sudah ditakhid oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, namun enggak selesai. Dia bermaksud untuk menyelesaikannya. Sudah selesai? Kalau dari saya ahli nggak tahu. Namun yang lain sudah banyak yang selesai. Ada yang melanjutkan takutnya Ahmad Muhammad Syakir itu. Saya nggak tahu siapa. Saya lupa yang nulis yang meneruskan dan selesai. Sudah banyak sekarang takhidnya. Kalau Musnad Imam Ahmad bertakhid sudah banyak. Mimma yuwaddihu maknahu, yang memperjelas makna hadis yang lewat. Kalau ini dari riwayatnya Hudzaifah, dia mengatakan berdirilah seorang peminta minta pengemis di masa Nabi SAW, lalu dia mengemis. Para sahabat itu cuma diam saja. Kemudian ada satu orang sahabat yang memberikan sesuatu pada pengemis tadi, lalu yang lainnya ikut-ikutan memberi. Dan ini kemudian dikomentar oleh Nabi SAW dengan mengatakan, siapa merintis kebaikan fastun Nabi lalu diikuti, kalau ajuru maka untuknya pahalanya, dan semisal pahala orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka syai'an sedikit. Man sana sunatan itu adalah manistanna khairan, kebaikan. Manistanna syaran, dan barang siapa yang merintis saran perbuatan jahat, pastun Nabi lalu diikuti, maka dia menanggung dosanya, dan semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ringkasnya, mansana sunatan maknanya adalah barang siapa mengamalkan sunnah, bukan barang siapa mengada-adakan satu ajaran yang tidak diajarkan. Kemudian jawaban yang kedua, dari dua sisi jawaban, dari dua jawaban untuk hadis ini, untuk perkataan orang yang menggunakan dalil dengan hadis ini, adalah man sana sunatan hasanatan, la yumkin, tidaklah mungkin hamlu dimaknai dengan ikhtira, mengada-ada min aslin dari asal asal muasalnya. Karena nilai ponis hasanah baik atau sayyi'ah atau buruk layu uraf tidak diketahui kecuali melalui syariah. Karena tahsin ponis baik dan takbih ponis buruk itu khusus kewenangan syariah. Hal ini benar tapi sebagaimana telah kita singgung jika itu berkaitan dengan ibadah. Tahsin dan takbih dalam masalah ibadah, ini ibadah yang baik ataukah tidak, nah, ini khusus syariah. Nah, karena itu hukum asal ibadah haram. Lamat khalalil akal, tidak ada pintu bagi akal di dalamnya. Inilah pendapat sekelompok ulama ahli sunnah. Ada wa inna ma yaqulu bi, sedangkan yang berpendapat dengannya itu apa? At-tahsin wa taqdi bil aqli, penilaian baik dan buruk dengan logika adalah al-mubtadi'ah atau ahli bid'ah, yaitu Mu'tazilah. Falazima, maka harus antakuna sunnah, supaya sunnah itu dalam hadis tadi adalah sunnah hasanah secara syar'i, wa imma, dan boleh jadi ada sunnah yang qabihah secara syar'i, atau hasanah fi syar'i, kita ketahui hasanahnya dari syariat, atau ada sunnah yang qabihah buruk dan kita ketahui buruknya fi syar'i dengan syariat. Falaya sudut, maka tidaklah cocok hadis itu ila, kecuali untuk semisal amal sedekah yang telah disebutkan dan amal-amal yang semisal dengannya minas sunan al-masru'ah, dari amal-amal yang diajarkan dan disyariatkan. Lalu apa yang dimaksud sunnah syariah jika demikian? Wa tabaqqa, dan tersisalah sunnah syariah. Makna dari sunnah syariah, nah, sunnah syariah itu munazzalatan, ditempatkan untuk maksiat. Alat disahabatah yang sudah jelas berdasarkan syariat statusnya adalah maksiat. Dalilnya ada semacam kasus pembunuhan Al-Munabah yang telah diingat oleh Nabi SAW dalam hadis tentang salah seorang putra Adam yang membunuh saudaranya. Maka Nabi katakan putra Adam tersebut itu mendapatkan dosa dari semua kasus pembunuhan sampai yaumil akhir. Kenapa kok bisa? Nabi katakan li'annahu awwalu man sannal qatlah, karena dialah orang yang pertama kali mengajari, merintis adanya pembunuhan, dosa pembunuhan. Dia itu memang berada di Muslim dari Ibnu Mas'ud. Nah, termasuk sunnah syariah adalah bid'ah, karena sabata telah jelas dan muha celaan terhadap bid'ah dan larangan dari bid'ah dalam dari atau dengan syariat. Maka yang dimaksud sunnah syai'ah itu adalah al-ma'asi wal-bid'ah. Dan yang dimaksud sunnah hasanah adalah al-amal bil-sunnah, mengamalkan sunnah lalu diikuti oleh orang lain. Kampung ini adalah orang yang pertama kali tidak berisbal. Kemudian banyak orang yang tidak berisbal, maka ini sunnah hasanah. Kampung ini adalah kampung yang tidak kenal jilbab. Sebab itu tahunya kalau sholat pakai nutup aurat sholat, lalu kemudian ada orang yang pertama di sana, kemudian setelah itu banyak orang yang mengikutinya, maka inilah sunnah hasanah. Ya, amin. Jika kata sendiri di hasyiatihi ala sunnah ibn Majah qawluhu sunnah hasanah ay tarifatan mardiyatan liqtadabiha والتمييز بين الحسنة والسيئة في موافقة أصول الشرع وعدمها. قلت ومن أعظم أصول الشريعة قصد البدع إنكار المحدثات كما سبق تقريره. وبهذا تعرف انحراف مستحسن البدع إذ يستدلون بالحديث المرفوع فقط من سن دون إرادة مناسبته الدالة على معناه. ولا يقال هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما توهمه بعضهم، إذ هذه القاعدة موردها موعدها عند تساوي الصورتين من حيث الأصل مع اختلاف وجه منهما لم يرد في المستدل عليه بها. فمثل هذا التعميم يعد ضربا للنصوص ببعضها وخلطا بين الأمور والحدود وقلبا للحقائق لأن تجعل البدع سننا والمنكرات مقبولات وهكذا. الثاني قول عمر رضي الله عنه فيما البدع وبدعة هذه يريد صلاة التراويح فقالوا هذا تحسين لبعض البدع. فالجواب أن يقال أولا أن صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu berkata As-Sindi dalam hasiahnya, dalam sarahnya, namun dalam bentuk hasiah untuk Sunan Ibnu Majah dan dinamai juga dengan hasiah Sunan Ibnu Majah. Dia mengatakan sunnah hasanah maksudnya adalah tariqah jalan yang diridai yang bisa diikuti. Buat tamyiz dan membedakan cara untuk membedakan antara hasanah dan sayyi'ah adalah bi muwafaqati usuli syar'i dengan mencocoki pokok-pokok syariat atau tidak mencocoki. Demikian kata beliau, kata Syekh Ali, dan di antara pokok-pokok syariat yang sangat penting, di antara kaedah penting dalam syariat adalah raddul bid'ah, menolak bid'ah dan mengingkari berbagai hal yang baru sebagaimana telah lewat takdirhu penetapannya. Maka dengan ini ta'arif muka mengetahui inhiraf penyimpangan orang menganggap adanya bid'ah yang baik yang berdalil dengan hadis yang marfu ini man sanna fil Islam sunatan hasanah tanpa irad mendatangkan menyebutkan munasabatihi munasabahnya kaitannya atau apa peristiwanya atau sabat sababul wurudnya adalah yang menunjukkan maknanya. Walau yukalu huna dan tidak tepat berkata di sini al-ibrah tu biumum labdi labdi khususnya sahabat. Bukankah yang jadi kesimpulan hukum adalah keumuman nafak bukan kekhususan sebab. Sebabnya masalah sedekah, masalah seperti itu. Maka ya yang dipakai dalil ya ini man sana, siapa yang merintis sunnah hasanah, sunnahnya sunnah secara bahasa ini itu kebiasaan yang baik. Maka tidak tepat menggunakan kaidah al-ibrah bil mulabdi la bi khususi sabab dalam hal ini. Kama tawahamahu sebagaimana dianggap oleh ba'dhum sebagian orang. Apa penjelasannya? Idhadil kaidah. Karena kaidah ini al-ibrah bil mulabdi la bi khususi sabab mauriduha tempatnya da'ing datasawi surata ini. Ketika dua kasus terdapat dua kasus dan dua kasus itu tasawi memiliki kesamaan min haisul aslu dari sisi asalnya dari sisi pokok permasalahannya makhtilah fi wajihin namun terdapat perbedaan wajihin perbedaan bentuk minhuma dari keduanya lam yarid yang tidak ada fil mustadili alaihi biha dalam perkara yang hendak didalili biha dengannya tidak ada dalam perkara yang bukan sabab tidak ada dalam perkara yang bukan sabab. Ini kata beliau yang namanya letak daripada alaih protubuk mulab bila berkhusus sabab ini hadis ini ada sebabnya kemudian kita dapat kasus baru. Kasus baru. Nah, kasus barunya ini beda dengan kasus dalam sabat. Beda dengan kasus dalam sabat. Akan tetapi punya kesamaan titik, kesamaan pokok. Beda dalam bentuk yang lainnya beda, bentuknya beda, akan tapi ada tasawi dalam asal, ada tasawi dalam al-asal. Jadi bukan kemudian yang dimaksud alifabul gumlam itu kemudian lepas, lepas begitu saja. Gitu, saya jelaskan seperti itu. Namun kalau ini tidak ada hubungannya sama sekali, nah ini tidak benar. Kalau ini ada hubungannya, pokoknya sama, nah itu benar. Di sababul wurud maknanya adalah sedekah. Maknanya adalah sedekah. Nah, ya, yang di kasus barunya masalahnya adalah tidak isbah. Masalahnya adalah jilbab. Nah, ini punya asal yang sama, yaitu sama-sama masuk. Sama-sama so punya asal yang sama, meskipun bentuknya beda. Nah di situ tidak berlaku al-ibratu bi'mulati itu seperti itu. Atau seandainya seperti itu tidak dipakai sekalipun, kalau kita memakai apa bantahan yang kedua itu juga enggak apa-apa. Ya sudah, al-ibratu mulati. Sekarang kita lihat lafaznya. Yang namanya sunnah hasanah itu apa? Hasanah itu bagaimana? Hasanah itu bagaimana? Definisi hasanah itu apa? Definisi hasanah itu apa? Seandainya sudahlah kita lepaskan tanpa sabab. Definisi hasanah itu bagaimana? Dan ingat, hasanahnya itu fil Islam. Man sana fil Islami sunnatan hasanah. Maka perbuatan hasan ini adalah satu yang baik, dan baiknya itu fil Islam. Maka disini ada kata-kata fil Islam, bukan dalam akal seseorang. Nah, bagaimanakah kita bisa mengetahui kalau ini adalah hasanah fil Islam? Kalau tidak ditimbang dengan dalil, kemudian cuma kemudian semata-mata hawa nafsu, bisa dikatakan hasanah itu fil Islam? Tidak. Bisa dikatakan hasanah fil Islam ketika ada dalil yang mendukungnya, ada dalil yang sejalan. Kalau tidak ada dalil yang sejalan, tidak. Famislu hadza ta'mim, maka generalisir semacam ini. Ya sudah, enggak pakai diikat dengan ibratu bimulazi. Pokoknya al-ibratu bimulazi. Kita generalkan, kita umumkan, kita berlakukan secara umum sebagaimana lafaz yang ada. Maka jika hadis ini kita generalkan tanpa melihat sebab generalisasinya juga itu dengan mengikuti hawa nafsu, maka jadinya adalah yu'adu dorban linusus bibadiyah. Teranggap, ternilai dorban mempertentangkan nas sebagian dengan sebagian yang lain. Wakhalpan, dan mencampur adukan antara makna umum dan makna lafad umum dan lafad khusus, dan memutarbalikkan fakta yang bid'ah menjadi sunnah, yang mungkar jadi diterima, dan seterusnya. Kemudian subhat yang dijadikan dalil yang lain adalah perkataan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih. Mereka mengatakan hadza tahsinun li ba'dil bid'ah, ini adalah menganggap baik sebagian bid'ah. Maka jawabannya adalah dengan kita katakan hadzihnya itu apa? ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yang dimaksud hadzih adalah salat tarawih. Maka kita katakan salat tarawih bukanlah bid'ah secara syariat, bahkan sunnah. kan sunnahnya dengan berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan dan perbuatan Nabi fil jamaah dengan berjamaah. Bahkan dengan takrir Nabi. Masuknya salat rawatib itu bukan hanya dengan qaul, bukan hanya dengan fi'il, bahkan takrir. Jadi dengan tiga bentuk sunnah. Qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Ataukah kemudian sholat berjamaah untuk sholat taraweh? Kemungkinan yang kedua. Maka jawabannya, sholat taraweh dengan berjamaah juga bukan bid'ah, bahkan sudah sunnah dalam syariat. Dalilnya, karena Nabi SAW telah melaksanakannya dengan berjamaah di awal bulan Ramadan selama 2 malam atau 3 malam. Maka itu artinya apa? Dalilnya adalah dengan perbuatan Nabi. Makana nasu yusallunaha, dan para sahabat pun mengerjakan salat tarawih ini berjamaah di masjid di masa Nabi SAW, dan Nabi SAW membiarkan mereka, dan pembiaran Nabi juga sunnah. Maka berjamaah untuk salat tarawih juga bukan bid'ah, bahkan dia sunnah dengan takrir dan dengan fi'il atau bahkan dengan qaul man salama al-imami. Demikian yang kita teruskan pagi hari ini. Allahumma inna nas'aluka an nas'alaka wa nas'aluka ala ilmin wa sallallahu alaihi wa sallam. Sama kayak punya akhir. Ya, saya tinggal. Hah? Oh.